إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد إخوتي صدقكم ورحمنا ورحمكم الله فإن شاء الله تعالى كتابا من بدأ سورة التفسير الصاعد رحمه الله تعالى kita mulai dari tafsir surat Al-Fatihah. Tafsir surat Al-Fatihah. Qala rahimahullah ta'ala tafsir surat Al-Fatihah wa hiya makkiyah. Tafsir surah Al-Fatihah dan surah Al-Fatihah ini adalah makkiyah. Yani surat yang diturunkan di kota Mekah. Maka disebutkan di sini qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Setelah dibacakan ketujuh ayat dari surah Al-Fatihah, maka Syekh rahimahullah ta'ala beliau menyatakan ay abtadi'u bikulli ismin lillahi ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, atau ketika kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim, maknanya ialah abtadi'u bikulli ismin lillahi ta'ala, maka aku memulai dengan semua nama yang menjadi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Di'anna lafz ismin mufradun mudhafun. Dikarenakan lafaz ismin dia adalah mufrad yang mudhaf. Bentuk tunggal tetapi kedudukannya sebagai mudhaf. Ya. Mudhaf, mudhafun ilaihi. Karena mudhaf ini ada dua rukun. Mudhaf dengan mudhafun ilaihi. Ya. Selalu bergandengan, tidak akan mungkin lepas. Ada mudhafun ilaihi. Ya. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia mungkin yang lebih dekat ialah seperti kata atau kalimat majmu', yaitu di mana dua kata digabungkan menjadi satu kemudian memiliki satu makna. Ya, misalkan buku, kita mengerti buku adalah lembaran-lembaran yang berisikan tulisan-tulisan. Baik, kemudian ada di situ matematika misalkan. Matematika kita tahu, itu adalah ilmu hitung. Kalau digabungkan menjadi satu buku matematika, maka maknanya apa? Maknanya satu, yaitu lembaran-lembaran yang berisikan tentang ilmu hitung. Begitu kan? Baik. Demikian juga dengan ini. Ketika dikatakan ismillahi, karena ba di situ adalah harf jar, ya? Harf jar artinya apa? Huruf yang mengkasrahkan kata setelahnya. Maka kata ismi itu selalu kasrah. Kenapa? Karena ada ba. Yang ismi di sini kedudukannya sebagai mudhaf. Mudhafun ilaihnya adalah lafzul jalalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia bentuknya adalah mufradun mudhafun, bentuk tunggal yang mudhaf, maka kaidah dalam bahasa Arab apa? Faya umma jami'al asma, maka maknanya meliputi semua nama. Sehingga ketika kita mengatakan bismillah, artinya apa? dengan menyebut semua nama yang menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Baik, mohon sampai di sini. Fa ya'umma jami'al asma'il husna, sehingga maknanya umum meliputi seluruh nama-nama yang baik yang menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah, lafzul jalal Allah, wal ma'luhul ma'budu. Makna daripada Allah itu sendiri adalah al-ma'luh al-ma'bud. Al-ma'luh yang dijadikan sebagai ilah sesembahan, al-ma'bud yang diibadahi. Baik. Al-mustahiqqu li-ifradihi bil-ibadah. Perlu diingat, ketika dikatakan al-ma'luh al-ma'bud, maka dialah al-mustahiq, ya, dialah yang berhak li-ifradihi bil-ibadah, dialah yang berhak untuk diesakan dalam ibadah. Hey, ini sehingga kalau misalkan ada pertanyaan, mana yang menjadi sumber dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, kita nyatakan Allah ini, ya. Kenapa? Karena seluruh nama itu mengikuti daripada lafzul jalal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kenapa? Karena tadi Allah Subhanahu wa taala lafzul jalal Allah ini adalah makhluk al-ma'bud, al-mustahiq li-ifradihi bil ibadah. Kenapa demikian? Lima tafsirnya min sifatul uluhiyah. Kenapa dia yang berhak, satu-satunya yang berhak untuk diesakan dalam ibadah? Lima tafsirnya min sifatul uluhiyah. Karena adanya sifat di mana seluruh dari sifat-sifat keuluhiyahan itu kembalinya kepada Allah. Nah, sehingga ketika dikatakan Allah, maka ini apa? Al-mustahiq li-ifradihi bil-ibadah, yang berhak untuk ditunggalkan, diesakan dalam ibadah. Ibadah di sini apa? Bil-ibadah dengan alif lam lil-istighraq yufidul umum. Ketika Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan li-ifradihi bil-ibadah, maka di sini juga memberikan konsekuensi ibadahnya adalah seluruh ibadah. Berarti yang berhak untuk diesakan dalam atau dengan semua bentuk ibadah. Baik. Wa hiya sifatul kamal. Di mana lafzul jalalah ini sudah memiliki sifat al-kamal, kesempurnaan. Baik. Semua sifat yang sempurna sudah tergantung pada lafzul Allah. Lafaz Allah. Sehingga apa? Sehingga tidak ada satupun yang berhak untuk dinamakan dengan Allah. Ya. Berbeda dengan asma Allah yang lainnya. Ya. Rahim. Rahim. Malik. Dan yang lainnya. Mungkin ada makhluk yang bisa memiliki nama tersebut atau sifat tersebut. Tetapi tidak ada satu makhluk pun yang memiliki sifat atau nama Allah. Ya. Nama Allah tidak ada diberikan kepada selain Allah itu sendiri. Baik, sehingga apa? Wahyu sifat kesempurnaan ini menunjukkan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak akan mungkin nama ini diberikan kepada yang lain. Tidak boleh. Ya. Tidak ada dari satu yang ada di muka bumi ini pun diberi nama dengan Allah, tidak ada. Hai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang memiliki sifat al-kamal. Dari mana sifat kamalnya? Nabi akan diterangkan bahwasanya dari sisi hanya Allah yang memiliki sifat al-amru wa nahyu. Ini. Yang berhak memberikan perintah dan larangan. Ini. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan ar-rahman ar-rahim. Ismani dalal ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil 'azimah. Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah dua nama dalal yang menunjukkan ala annahu ta'ala, bahwasanya Allah adalah ta'ala, memiliki sifat yang maha tinggi, rahmatul wasi'atil azimah, yang memiliki sifat rahmah, kasih sayang al-wasi'ah yang luas, al-azimah yang maha agung. Tidak hanya kasih sayang, bahkan luas kasih sayangnya. Tidak hanya luas, bahkan agung kasih sayangnya. Nah, ini menunjukkan apa? Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekh rahimahullah taala, allati wasi'at kull syai. Yang rahmatnya ini wasi'at kull syai. Meliputi segala sesuatunya. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan apa? Ar-Rahman wa-Rahmatil wasi'ah li kulli khalqin. Ya. Ar-Rahman ini adalah yang memiliki sifat rahmat yang luas, yang maha luas, yang meliputi segala makhluknya. Mukminin wa fajirin, wa kafirin. Mukminnya dan kafirnya. Birrihim wa fajirin. Yang baiknya maupun yang jeleknya, yang jahatnya, semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yes. Ini sehingga memiliki sifat rahmah yang luas, bahkan tidak hanya luas tetapi azimah, tetapi agung, mulia. Wa amma kullu hayyin, sehingga meliputi segala yang hidup, semua yang hidup. Yes. Ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua. Wa katabaha lil muttaqin al muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat rahmatnya ini lil muttaqin al muttabi'in, bagi orang-orang yang bertakwa, yang mengikuti para nabinya dan para rasulnya. Fahaulai lahumur rahmatil mutlaqah. Fahaulai lahumur rahmatul mutlaqah. Maka mereka-mereka inilah yang mendapatkan rahmat yang mutlaqah. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala ada yang mutlaqah, ada yang muqayyadah. Yes. Mutlaqah artinya apa? Artinya rahmat yang ditentukan bagi hamba-hambanya. Yes. Muqayyadah ini ditentukan pada person-personnya. Baik. Wa man adahum falahum naqidun minha, sehingga yang selain dari mereka yang muttaqin, yang muttabi'in li anbiya'ihi wa rusulih, falahum naqidun minha, mereka mendapatkan bahagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maklum, ya. Baik. Sehingga apa tadi? Fahaulai lahumur rahmatil mutlaqah. Mereka semua hamba Allah mendapatkan rahmat yang mutlaqah. Ya. Tetapi di sana ada rahmat yang muqayyadah yang diberikan kepada al-muttaqina muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulih. Ini. Baik. Sehingga seakan-akan di sini Syekh rahimahullah ta'ala hendak menerangkan kepada kita tentang pendapat yang kuat dari para ulama tentang kata Ar-Rahman ialah apa? Dur-Rahmatil Wasi'ah. Ya. Al-Azimah. Baik. Yang sebagaimana merupakan pendapatnya jumhur para ulama. Di mana jumhur mengatakan Ar-Rahman Dur-Rahmatil Wasi'ah. Sedangkan Ar-Rahim Dur-Rahmah Al-Wasilah. Yes. Apa bedanya? Yaitu Ar-Rahmah sifat rahmah belas kasih Allah Ta'ala yang diberikan kepada semua makhluk. Tetapi Ar-Rahim ini khusus bagi kaum mukminin. Dan ini pendapatnya jumhur para ulama. Dan Syekh seakan-akan merajihkan pendapat ini. Begitu. Yes. Sekalipun memang apa? Ada khilaf di sana. Tamam. Ya. Baik. Sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala, wa'alam anna minal qawa'idil muttafaq alaiha baina tarafil ummah wa a'immatiha al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi. Ketahuilah bahwa termasuk dari kaidah-kaidah yang telah disepakati di antara kalangan salaful ummah dan para imamnya adalah kita harus beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita mengiman semua nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wa ahsan sifat. Dan kita juga beriman kepada ahkam dari sifat-sifatnya. Hukum-hukumnya. Ya. Kenapa? Kalau kita perhatikan, hampir setiap hukum yang Allah tetapkan itu pasti disebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di sana. Iya. Misalkan. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kemudian apa? Disebutkan faman kafara fa innallaha ghaniyyun. Lihat. Ketika disebutkan tentang haji, ya. Walillahi 'alan nas. Dan hanya bagi Allah Ta'ala kewajiban atas seluruh manusia hajjul bait. Menunaikan haji ke Baitullah Al-Haram. Man istata'a ilaihi sabila, bagian mampu mengadakan perjalanan ke sana. Kemudian apa? Kemudian Allah berikan, Allah tutup dengan sifatnya. Faman kafara, maka barang siapa yang kufur terhadap hukum ini, perintah ini, fa innallaha ghaniyyun, maka sesungguhnya Allah ghani, maha kaya. Lihat. Artinya apa? Bukannya kalian berangkat ke Baitullah Haram karena Allah Ta'ala meminta apa? Menginginkan harta, makan dan sebagainya dari kalian. Bukan. Seperti tadi. Semalam kita baca apa dalam surah Al-Zariyat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Begitu kan? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali apa? Agar tujuannya agar kalian, agar mereka beribadah kepada aku, kata Allah Ta'ala. Kemudian apa? Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Innallaha huwa razzaqu. Lihat. Kalau ditutup dengan apa? Dengan sifat-sifatnya. Ini ahkam sifat. Ya. Hukum-hukum dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Ta'ala menyatakan aku ciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepada-Mu, bukan karena ingin mendapatkan apa? Ma uridu minhum rizqi. Bukan karena ingin mendapatkan rizqi. Wa ma uridu ayut'imun. Bukan karena juga agar mereka memberi makan. Bukan. Kenapa? Karena innallaha huwa razzaq. Karena Allah lah yang memberi rizqi. Dzul quwwatil matin. Lagi memiliki kekuatan yang kokoh. Lihat. Sifat-sifatnya Allah sebutkan. Iya kan? Demikian juga dalam surah Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi-Nya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah wahai Nabi kepada keluargamu, istri-istrimu, bis-salat, dengan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabar di atas salat. Kemudian apa yang ditutup oleh Allah Ta'ala dengan sifatnya? Nahnu narzukuk. Apa? La nas'aluka rizqa. Nahnu narzukuk. Wal'asibatu littaqwa. Lihat. La nas'aluka rizqa. Kamu tidak meminta rizki darimu. Lihat. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk agar memerintahkan istri-istrinya, keluarganya untuk sholat dan bersabar di atas sholat. Bukan karena Allah ingin mendapatkan rizki dari makhluk, tidak saja. Lalu alukar rizqa. Nahnu narzuqu. Bahkan kami yang memberikan rizki pada dia. Lihat. Wal'aqibatu littaqwa. Dan kesudahan yang baik itu bagi yang bertakwa. Lihat. Ini ahkamus sifat ikhlas. Sehingga kalau kita baca hukum-hukum, itu lihat beratangnya. Sifatnya, kalau Allah Ta'ala sebutkan sifat-sifatnya. Lihat. Ini ada tujuannya. Ini ada tujuannya. Allah sebutkan sifat-sifatnya. Ya. Nah. Baik. Maklum dari sini? Ya. Berarti inilah yang dimaksud dengan ahkam sifat. Ya. Fayu'minuna masalan bi'anahu rahmanun rahimun. Sehingga mereka beriman contohnya. Bahwasanya Allah adalah rahmanun rahimun. Zat yang maha memberi kasih sayang, pengasih dan kasih sayang. Zurrahmatillati ittafaqa biha. Yang memberi, yang memiliki sifat rahmat. Yang telah disifatkan dirinya dengan sifat tersebut. Al-muta'alliqatu bil marhum. Yang terkait dengan al-marhum yang dirahmati. Baik. Fani'amu kulluha asaru min adhan rahmati. Sehingga semua kenikmatan ini adalah asar min adhan rahmat. Adalah asar. Ini adalah bukti. Dari bukti-bukti rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jejak bukti dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua rahmat. Kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa hakada fi sa'iril asma. Maka demikian pula pada nama-nama yang lainnya. Yuqalu fil 'alimi. Lihat. Ketika Allah Ta'ala berbicara tentang sifatnya Al-Alim. Innahu alimun du'ilmin. Maka sesungguhnya Allah adalah alim, maha mengetahui. Artinya maha mengetahui du'ilmin, memiliki ilmu. Jangan kita ketahui, mu'tazilah yang mereka mengatakan apa? Allah itu du'ilmin, apa? Allah itu al-alim. Tetapi apa? Bila ilmin. Katanya. Ya. Alim bila ilmin. Allah tahu. Allah tahu. Tapi apa? Bila ilmin. Tanpa pengetahuan. Apa terus? Ya. Qadirun bila qudrah. Maka apa? Tapi tanpa? Tanpa kekuasaan. Ya. Ada seperti. Sia-sia percuma. Ya. Baik. Nah. Sehingga kita mengimani ketika dikatakan Allah itu al-alim, artinya Allah alimun du'ilmin. Allah itu maha mengetahui dan memiliki ilmu. Ya'lamu bihi kulla syai', yang dengan ilmunya tersebut Allah mengetahui segala sesuatunya. Qadirun zu qudratin. Sehingga ketika Allah menyatakan qadir, wallahu ala kulli syai'in qadirun. Berarti apa? Qadirun zu qudrah. Maha kuasa yang memiliki kekuasaan. Ya. Ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengatakan Allah itu memiliki ilmu, Allah itu alim, Allah maha mengetahui tetapi tanpa ilmu. Bagaimana dikatakan maha mengetahui tanpa ilmu? Ya. Nah. Qadir bila qudrah. Maha kuasa tanpa kekuasaan. Apa ini? Ya. Baik. Sehingga Allah itu qadir wa qudratin. Yaqdiru ala kulli syai'. Allah itu qadir. Maha kuasa. Memiliki kekuasaan. Yang kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Baik. Ini. Ya. Kenal oleh kita. Dari asma'illah ta'ala wa sifatihil ulia. Nah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wa sana'u 'ala Allah bisifatil kamal. Ini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kesempurnaannya. Sekarang kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa Allah taala menyanjung dirinya sendiri? Maka kita jawab, Allah Maha sempurna. Tidak bolehkah Allah taala memuji dirinya sendiri? Sebagaimana Allah Maha sempurna, tidak bolehkah Allah taala menyombongkan dirinya sendiri? Allah Maha kuasa, sehingga Allah berhak untuk berbuat apa? Sekehendaknya. Fa'alun lima yurid. Allah memiliki sifat fa'al lima yurid. Berbuat sekehendaknya. Iya. Kenapa? Karena semua milik Subhanahu wa taala. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Demikian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dinyatakan dalam firman-Nya, la yus'alu, la yus'alu amma yas'al wa hum yus'alun. La yus'alu amma yas'al. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Wa hum yus'alun. Tetapi mereka yang akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Ya. Mahfum sampai sini. Sehingga kamu kan, kenapa Allah Ta'ala memuji dirinya sendiri misalkan? Berhak Allah Ta'ala. Karena Allah Maha sempurna. Yang tidak berhak itu ya tidak sempurna. Tidak tidak berhak untuk menyombongkan diri. Begitu kan? Sudah tahu tidak sempurna, kenapa menyombongkan diri? Nah ini. Maka, Al-Kibriya'u apa? Ridai. Dalam hadis Qudsi. Ya. Yes. Kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Inna huwa sana'a 'ala Allah bi sifati al-kamal wa bi af'ali da'irati baina al-qadri wal 'adli. Ini adalah pujian bagi Allah Ta'ala atas sifat-sifatnya yang sempurna dan dengan perbuatan-perbuatannya atas perbuatan-perbuatannya da'irah baina al-qadri wal 'adli, yang semua perbuatan Allah berputar antara keutamaan dan keadilan. Ya. Artinya apa? Semua yang Allah perbuat itu karena kemuliaan Allah dan keadilannya. Semua yang Allah perbuat. Sehingga kalau misalkan ada yang bertanya, kenapa Allah Ta'ala menciptakan makhluknya untuk kemudian dimasukkan ke dalam neraka? Ingat, af'alullah da'irah bainal fadli wal adli. Perbuatan Allah itu berputar antara kemuliaannya dan keadilannya. Ketika Allah Ta'ala memasukkan seseorang ke dalam surganya, itu karena karunia-Nya. Iya kan? Bukan karena amalannya. Karena kemuliaan Allah, kemurahan Allah. Dan ketika Allah ada seseorang, itu karena keadilannya. Iya. Ini. Ingat, harus selalu kita ingat. Semua yang Allah perbuat itu apa? Af'aluhu da'irah bainal fadli wal 'adli. Semua yang Allah perbuat itu apa? Berpusat pada kemurahan hati Allah dan keadilannya. Kalau Allah Ta'ala memberikan kenikmatan itu berarti karunia dari Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala memberikan kesempitan pada seseorang, itu namanya keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sabo. Baik. Sehingga kata Syekh, falahul hamdul kamil bi jami'il wujuh. Maka hanya bagi Allah lah segala puji yang sempurna dengan seluruh bentuknya. Rabbil alamin. Rabb alam semesta. Apa yang dimaksud dengan Rabb? Ar-Rabbu huwal murabbi. Yang dimaksud dengan Ar-Rabb ialah al-murabbi, yang membimbing. Ya. Artinya membimbing itu apa? Tidak hanya menunjuki, tetapi apa? menunjukkan, mengarahkan, dan kemudian memberikan hasilnya, jalan keluarnya. Itu namanya pembimbing. Ya. Nah. Baik. Al-Murabbi jami' al-alamin. Maka Allah lah yang membimbing seluruh alam semesta. Wa hum man siwallah. Alam ini adalah man siwallah. Yang dimaksud dengan alami adalah man siwallah. Yang selain dari Allah. Itu namanya alam. Ya. Alam semesta. Kalau misalnya ditanya alam semesta itu apa? Selain Allah itu alam semesta. Kalau ditanya makhluk itu apa sih? Makhluk itu selain Allah. Sudah selesai. Ya. Itu. Definisi yang singkat, padat, jelas. Ya. Ini. Baik. Sehingga kata saya, wa hum man siwallah. Hum, maksudnya hum ini kembalinya kepada al-alamin. Ya. Demir hum ini. Man siwallah. Yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bi khalqihi lahum. Dengan penciptaannya bagi mereka. Wa idadihi lahumul alat. Dengan persiapan yang Allah berikan bagi mereka dari alat-alat, perkakas-perkakas, wa in'amihi 'alaihim bin ni'amil 'azimah, dan dengan kenikmatannya yang Allah berikan kepada mereka dengan segala kenikmatan yang agung. Ya. Inilah sifat al-murabbi. Ya. Makanya makna Rabb itu luas. Tidak hanya sekedar Tuhan. Ya. Makanya sebagian kita ada yang tidak mau menerjemahkan Rabb itu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu identik dengan apa? Hanya sekedar apa? Disembah. Ya. Begitu kan? Nah. Tidak ini. Ya. Tetapi apa? Rabb itu adalah al-murabbi pertama. Membimbing. Bagaimana cara membimbingnya? Ini. Membimbingnya dengan khalqihi lahum. Dengan mencipta pertama. Setelah mencipta apa? Ya, dia lahumul alat. Mempersiapkan alat-alat bagi mereka. Semua sarana, prasarana disiapkan bagi mereka. Bumi, ya kan? Dengan seisinya. Begitu. Ya kan? Nah. Lihat. Kemudian, in'alimi alihim. Bini amil alim. Kemudian dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Ini. Ya. Ini namanya merupi. Eh? Ini namanya Rabb. Allatillahu faqaduha lam yumkin lahum al-baqa. Yang kalau seandainya mereka itu semua alat-alat, sarana-prasarana, ya, kenikmatan-kenikmatan. Kalau semua itu dihilangkan, kalau mereka tidak dapatkan itu semua, lam yumkin lahum al-baqa, mereka tidak akan mungkin bisa tinggal di dunia. Ya, bisa tinggal di dunia tanpa ada sarana-prasarana. Ya. Yes. Berarti apa? Dunia dan seisinya ini dijadikan sebagai apa? Sebagai alat untuk kita ibadah kepada Allah. Ini. Ya. Yes. Mahfum? Hanya saja sebagian orang ada yang menjadikan alat, sarana, prasarana itu sebagai alat, sebagai tujuan-tujuan. Ya. Yes. Ini yang masalah. Mereka tahu dunia ini cuma sekedar apa? Sarana-sarana. Begitu kan? Tetapi apa? Tetapi mereka merupakan tujuan awal dari adanya sarana ini. Bahwa sarana ini hanyalah wasail. Wasilah, iya. Bukan rakyat, bukan tujuan. Tetapi ada sebagian orang yang menjadikan ini sebagai tujuan. Hai. Padahal Allah Ta'ala mempersiapkan itu semua untuk apa? Tadi, agar bisa tinggal di dunia. Ya, sebagai khalifah di muka bumi ini. Penghuni bumi ini. Baik. Fama fihim min ni'matin faminhu ta'ala. Maka tidak ada satu kenikmatan pun yang Allah berikan kepada mereka, melainkan itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala dalam Madarij Salikin, beliau menyatakan apa? Bahwasanya rukun arkan syukri salata. Rukun bersyukur kepada Allah itu ada tiga. Ya, di antaranya apa? Idafatuhu ilal mun'in bihi. Ya. Menyandarkan kenikmatan tersebut kepada yang memberikannya. Ini jangan lupa. Ya. Jangan lupa. Bahwa semua kenikmatan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar kecilnya. Ya. Dan nanti akan diterangkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala di dalam tafsir surah Al-Baqarah atau surah Al-Imran, saya lupa. Buat apa? Ada nasihat bagus dari Syekh. Yaitu apa? Ketika kita mendapatkan musibah, maka perbanyaklah mengingat nikmat. Kenapa? Karena musibah yang kita terima dibandingkan nikmat yang kita terima, itu musibah sedikit sekali. Ya. Teramat sedikit musibah yang kita terima dibandingkan apa? Nikmat yang Allah berikan pada kita. Kalau kita mau hitung-hitungan dari sejak lahir misalkan. Nikmat bukan? Nikmat. Ada yang mau dilahirkan sebagai batu? Tidak ada, iya kan? Ada yang mau dilahirkan sebagai hewan? Rasulullah SAW. Tidak ada kan? Nah, begitu. Bersyukur dari awal dilahirkan. Iya. Kemudian apa? Sampai besar. Kemudian ketika besar, dia dapat dan tidak. Perlu diingat, dari sejak lahir, dia sudah dapat ya. Iya. Sampai dia dapat dan tidak. Berapa banyak ni'mah yang sudah diterima? Dan berapa banyak musibah yang dia terima? Lebih banyak mana? Lebih banyaknya amal Allah Ta'ala, ya. Maka kalau setiap orang menerima musibah, kemudian dia mengingat maka apa? Maka dia akan bersyukur kepada Allah. Ya. Dia akan tetap bersyukur kepada Allah. Karena dia yakin kenikmatan Allah jauh lebih banyak yang dia terima dibandingkan musibah yang dialami. Ya. Nah. Mahfum. Ya. Ini. Baik. Sehingga kata Syekh, wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqi nau'an. Dan perlu diingat, bentuk tarbiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya itu ada dua macam. Amah wa khasah. Tarbiyah yang amah, yang umum, wa tarbiyah khasah. Tarbiyah yang khusus sifatnya. Kalau amah itu dia, khalqul makhlukin. Tarbiyah binilai Allah Ta'ala yang umum sifatnya ya. Allah menciptakan makhluk ini. Ini bimbingan Allah Ta'ala, tarbiyah Allah Ta'ala. Ya. Wa rizquhum. Setelah diciptakan, diberikan rizki. Ini tarbiyah Allah, bimbingan Allah Ta'ala. Ya. Kenapa? Ayat tabul insan ayat terapa sudah. Apakah manusia mengira setelah diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Iya. Nah, pada sebagian tafsiran apa? Kemudian tidak diberikan kenikmatan dan sebagainya? Iya. Baik. Maka apa? Tidak diberikan rezeki? Diberikan rezeki. Sehingga Allah menjamin. وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. وَمَا مِنْ دَابَةٍ tidak ada dari satu binatang apapun di muka bumi ini, melainkan apa? إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Melainkan atas Allah jaminannya untuk memberikan rizki padanya. Ini. Ya. Hai. وَإِذَا وَتُهَمْ لِمَا فِي مَقَالُهِمْ. Bahkan Allah yang bimbing mereka kepada hal-hal yang menjadi kemaslahatan bagi mereka. Ya. Wahadainahum najdai. Ya. Nah, demikian. fabihudahu muqtadi. Ya. Dengan petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala, mereka mendapatkan bimbingan. Ya. Baik. Allati fiha baqa'uhum fid dunya, yang dengan bimbingannya tersebut akan menjadikan mereka tetap tinggal di dunia ini untuk bisa bertahan di dunia. Ya. Sehingga termasuk di dalamnya apa? Perintah dan larangan. Karena kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, apa? Adanya perintah dan larangan itu untuk menyeimbangkan ekosistem kehidupan ini. Subhanallah. Adanya perintah dan larangan itu untuk menyeimbangkan ekosistem yang ada di alam ini. Yes. Diperintahkan demikian. Untuk apa? Kemaslahatan mereka. Yakini bahwa perintah Allah itu pasti membawa kemaslahatan. Yes. Tidak ada perintah Allah yang tidak memberikan maslahat. Dan demikian sebaliknya, yakini bahwa setiap larangan Allah Ta'ala berarti membawa madarat bagi mereka. Iya. Kalau seperti ini berarti apa? Seimbang ekosistem ini, ya kan? Nah, seimbang. Baik. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan apa? Bahwa semua kerusakan yang ada di muka bumi ini karena apa? Bima kasabat aydinnas. Begitu. Karena ulah tangan-tangan manusia. Kenapa? Karena mereka tidak mengindahkan perintah-perintah Allah Ta'ala dan larangan-larangannya. Ini. Sehingga terjadi kerusakan-kerusakan. Iya. Bahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Ini. Iya. Nah. Tapi sayangnya apa? Orang-orang yang berbicara tentang lingkungan hidup ini tidak ada yang mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yes. Mereka melihatnya apa? Bagaimana cara melestarikan ekosistem. Bukan bagaimana caranya mereka mengembalikan fitrahnya ekosistem. Fitrahnya ekosistem apa? Kepada Islam. Itu fitrahnya. Yes. Mereka mau berbicara tentang bagaimana cara melestarikan. Bagaimana cara melestarikan. Ya habada. Ya. Duhai kiranya mereka berbicara tentang itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka akan dapatkan keseimbangan dalam ekosistem. Ini. Sama seperti orang-orang bicara tentang ekonomi, ya. Jarang sekali ada orang yang bicara tentang ekonomi kembali kepada Quran dan Sunnah. Bagaimana cara jual beli yang Islam yang sesuai dengan syariah, iya kan? Nah, kerusakan karena apa? Karena mereka melanggar, itu masalahnya. Baik. Walaupun sekarang yang khusus bagaimana tarbiyah sahul ya Allah ini, sekarang tarbiyah Allah yang khusus ialah bimbingan Allah Ta'ala kepada para walinya. Karena ini mau ada acara goes nih mereka nih. Khawatir ada yang gelisah. Baik. Fayarabbihim bil iman. Maka Allah Ta'ala membimbing mereka dengan keimanan. Wa yuwaffiquhum lah. Dan memberikan taufik kepada mereka. Untuk beriman kepada Allah Ta'ala. Wa yukminu lahum wa yadfahanhum al-sahaif. Dan menyempurnakan bagi mereka dan menghempas dari mereka as-sahaif. Para pemaling-pemaling dari iman. Wal awa'iq fil ha'ilah baina wa baina, dan penghalang-penghalang yang menghalangi antara mereka dengan Allah. Wa haqiqatuha, dan hakikat tarbiyah Allah yang khafah ini ialah tarbiyatut tawfiq li kulli khair, yaitu tarbiyah Allah untuk mendapatkan taufik kepada segala kebaikan. Wa la isma' an kulli syarr, dan penjagaan dari segala keburukan. Wala ala hadzal ma'la wa sirru fi kauni athari ad'iyal anbiya bi lafdir rabb, dan boleh jadi makna inilah yang menjadi rahasia dari kebanyakan doanya para nabi. Kenapa para nabi berdoa sering dengan menyebutnya ya Rob, ya Rob, ya? Kenapa? Karena ini ada tarbiyah khasah. Ya, karena tarbiyah itu terbagi menjadi dua, amah dan khasah. Coba kalau kalian perhatikan, kalau kalian hitung antara lafaz Allahumma dengan lafaz Rob dalam berdoa yang disebut dalam Al-Quran lebih banyak mana? Lafaz Rob. Rabbana la tu'akhidna inna fina, ya, dan seterusnya. Rabbana hablana min azwajina. Ini dari doanya para anbiya. Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa para anbiya. Kenapa lihat? Ini. Rahasia dari prosesnya. Wala'ala hadal ma'la huwa sir. Boleh jadi makna inilah yang menjadi rahasia. Si kaya cara hadiah ilamiya. Pada kebanyakan doanya para nabi. Subhanallah. Ini. Iya. Nah. Jadi kenapa? Sampai orang-orang kan meneliti kalau orang kita apa yang katanya ahli telematika atau apa itu istilahnya, iya, mereka selalu mengkait-kaitkan dengan jumlah bilangan, iya kan, ayat Al-Quran ini, tuh lihat jumlah bilangan ayat itu sekian dengan sekian, ketika lafadznya itu lebih banyak ini, hurufnya lebih banyak itu, iya, ternyata apa? Ya akhi, kalau kita tidak dibimbing dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama yang muwaffaqun, maka apa? Kita tergelincir darinya. Ya. Tergelincir dari al-haq. Kita akan memahami semaunya. Ternyata apa hikmahnya ini? Hikmahnya. Karena di sana ada tarbiyah amah dan tarbiyah khasah. Ya. Nah. Begitu. Yang ini para anbiya mengharapkan tarbiyah khasah Allah berikan kepada mereka. Maka demikian juga dengan kita. Ya. Kita berharap kepada Allah Ta'ala. Agar Allah Ta'ala memberikan tarbiyah yang khasah kepada kita. Ya. Nah, demikian. Fadalla qawluhu atayib. Fa'inna matalibahum kullaha dakhilatun tahta rububiyyatil khasah. Karena semua cita-cita mereka terkandung ke dalam rububiyah Allah yang khasah. Nah, padahal qauluhu rabbil alamin ala infiradihi bil khalqi wat tadbir wan ni'am wa kamali ghina, sehingga yang ditunjukkan oleh lafaz rabbil alamin ialah infiradihi bil khalqi, keesaan Allah dalam penciptaan, wat tadbir, keesaan Allah dalam pengaturan, wa ni'am, dan keesaan Allah dalam pemberian rizki atau pemberian ni'am, wa kamali ghina, dan menunjukkan kesempurnaan dari kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kamali faqril alamin ilaih, dan betapa butuhnya alam semesta ini kepada Allah, betul-betul butuh, bi kulli wajhin wa atibarin, dengan segala bentuk dan nilainya. Ini ya, mafhum? Sudah? Baik. Nah, tadi kita cukupkan sampai sini. InsyaAllah Ta'ala kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffaq ila abwabi tariq. Wal'afu minkum ala taqsir. Nasrullah ma'afiyah. Tafadullah barakallahu fikum.